ati pasti ki aja leren. Gaweane mung ne pasti kok lali. Ne pasti ya padha kok ya. Tanpa duga lumumpakat cemplung jurang. Nganti lali sanggem aku nek gerong aku. Bareng kepethuk sendenan ki jan wis kaya kepethuk Siwarga kaya. Ya rada betah melek sithik to, Gong. Napake anak putune. Gunung mana yang paling tinggi? Tidak ora butuh apa-apa, butuh sabar narimo. Dukun manis yang paling nanti sayang. Halo, halo, Wonge. Nadyan sinden mengkupi tutur. Saya ditolong, terima kasih. Kuwi pancen adat timur ngono kuwi. Wah, wong piyayi Jawa iki setitik kuwi wis trima. Dasare angon rasa piyayi Jawa kuwi. Beda karo piyayi liyane sing saka Jawa. Kuwi budayane wis dhewe-dhewe ya padha apike, padha luhure. Contone apa? Upamane kuwi ning jaban Laladan Jawa. Ada kopi? Ada. Nek kene rak terus diladeni. Terus diaturke. Ning nek liyane kene urung karuan lho, Reng. Ada kopi? Ada. Wis dinengke tok. Kok diladeni ora? Sak jam ngenteni ya wis ora diladeni. Loh, di mana kopinya? Lah itu situ tuduhke. Kuwi jenenge wis beda karo adat kene. Wah iya, kuwi apik, Marco wong mau takon kok. Apa salah sing mangsuli? Ra ora. Ada kopi ada, wong takon kok. Mula bab kaya ngono kuwi mau kudu diopeni, bab rasa kuwi aja ditinggalake. Wah, adat timur kuwi ampuh lho, Reng. Budaya kita kuwi cetake luhur. Wah iya. Menungsa tanpa budaya kewan kae. Kewan kae wis kena kanggo patuladan. Nek sing wis budaya, sing wis jiwa, ora bakal kok. Bakal tuh minta selingkuh karo kulawarga sing dudu kewajibane. Ini nek kewan ora. Mbok kuwi anake, mbok kuwi anu ora ngerti. Itu adalah hewan. Kok ndeke kanca ngono wae, surang mudeng kewan kuwi wis. Wah, iya ya. Iya. Eh. Lho, piyekmu kok ngece saja. Lho, ya syukur saiki kok wis alim tenan kakangku iki. Ayo kabeh iki ya. Kari nonton kadewasane ngono kae to, Gong. Ha iya. Kok ora ning bedane nek aku ora ngono. Ha iya. Saiki Bagong, aku liburan, Gong. Liburane apa? Ayo sak kadarmu apa sing tok penehke. Pama pelok piye, Kang? Pelok aku ya gelem. Melok ya apik. Pelok ning patete barang. Ya, patet barang. Aku arep nyuwun tulung karo sedulurku sing saka tlatah Boyolali. Asmane Bu Sri Muryati. Coba. Anu kula pun paringi bawa ceki krek, Bu. Dawahaken kutut manggung. Ya, coba kaya ngapa rungokne. Mirengno iki suarane Bu Sri Muryati made in Boyolali. Tak linggih cedhak kene aku. Ya. Wes kono ae lho terus aja nyedhak neh lho. Kono. Wes batesane mic kuwi. Tak rajae sik. Sapa nglangkai rajah mlentung anakmu ora oh, kejemen Bagong kani oh ya cengkok kula niki mang tirokke dik sepi rada dikewekke sithik lho Nora, data sajak diunggahke kewek semu piye? Ah, melih. Data. Ah, melih. Wis lah, kowe iki kok bareng krasa penak jero tanduk kowe. Wis kaji bareng. Bagong iki perkara ngono kok. Tanduk swara kok. Engko ya ora ngragati kok. Lang Reng, apa? Petruk kuwi dereng ose ditipis keneh saiki. Wah, iya ya. Cakrak. Ah! Saya sepuh mundak bagus. Wah. Iya ya. Ya seben wong brengos ra ngingoni kok tak urus aja. Yen mati meh. Luke langa. Bapak Agil. Anu. Bapak etole ngono. Bapak etole. Ya wis ngono. Bapak sapa-sapa gelem wis. Mumpung bapak ora melu ngene wis bapak sapa-sapa.